Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah memasuki pada bab al-ghusl sampai pada pembahasan kaifiyatul ghusl, tata cara mandi. Tata cara mandi. Telah kita jelaskan bahwa kaifiyatul ghusl, tata cara mandi ada dua macam. Yang pertama al-kamal, yang kedua al-mujzi. Atau kaifiyatu istihbab atau kaifiyatu ijza. Adapun kaifiyatul kamal 6, yaitu sesuai tata cara yang mencakupi perkara-perkara yang wajib dan mustahab, sehingga nilainya adalah al-kamal, sempurna. Adapun kaifiyatul ijza, tata cara al-ijza atau al-mujzi, hanya sebatas hal-hal yang wajib saja, hanya sebatas dengannya terangkat al-hadats. Barakallahu fikum. Ini disebut dengan kaifiyatul ijza. Telah kita jelaskan tata cara kaifiyatul istihbab berdasarkan hadis. Barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara al-ijza atau al-mujzi, an ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'aniyah li hadithi Maimunah, yaitu dia membasuh seluruh tubuhnya dengan air secara total, yang dimulai dengan niat berdasarkan hadith Maimunah. Dan masuk dalam hal ini adalah al-matmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, sebagaimana pembahasan yang sudah kita sebutkan. Dan juga dalam kaifiyatu al-ijza ini, barakallahu fikum, masuk di dalamnya yaitu diwajibkan untuk membasuh kulit sampai pada di bawah rambut, walaupun rambutnya itu tebal, walaupun lihyahnya itu tebal. Nah, beda dengan wudu. Pada wudu, apabila seseorang memiliki lihyah, jenggot yang tebal, maka cukup dia membasuh, barakallahu fikum, zahiru lihyatihi. Nah, bagian depan dari lihyahnya saja, dan menyela-nyela, dan disunahkan untuk menyela-nyela, barakallahu fikum, lihyahnya. Adapun pada al-ghusl, pada mandi, barakallahu fikum, maka diwajibkan untuk membasuh sampai ke dalam-dalam, sampai ke dalam-dalam, barakallahu fikum. Karena pada ghaifiyatu al-ghusl di sini, ikhwani fiddin, an ya'umma badanahu bil ma', dia membasuh seluruh tubuhnya dengan air, maka masuk darinya adalah bagian dalam dari lihyahnya. Hal ini berdasarkan hadith Maimunah. Qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma fadha al-ma'a 'ala ra'sihi thumma ghasala jasadahu fa ataituhu bil mindil falam yuridha wa ja'ala yanfudhu al-ma'a bi yadayhi. Diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am air untuk janabah, air untuk janabah, wudu, wudu bi fathil waw, air untuk mandi janabah. Kemudian beliau menyirami kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, menyirami kedua tangannya dan membasuh keduanya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak dan membasuh wajah dan kedua tangan sampai sikunya. Kemudian beliau menyirami air di atas kepalanya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian saya memberikan kepada beliau al-mindil, sapu tangan atau secarik kain untuk mengeringkan air dari tubuhnya. Falam yuridha, beliau tidak menghendakinya. Kemudian beliau mengeringkan air dengan kedua tangannya. Beliau mengeringkan air dari badannya dengan kedua tangannya. Bukan berarti di sini tidak boleh menggunakan handuk. Nah, hanya saja di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendakinya. Wa mithluhu haditsu Aisyah wa fihi tsumma yukhallilu sya'rahu bi yadayhi hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu afada 'alaihi al-ma'a 3 marratin tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Dan semisalnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada hadis Aisyah, Aisyah mengatakan, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangannya, yaitu dia membasahkan tangannya, jari-jarinya, kemudian dia sela-sela rambutnya sampai dia mengira bahwa dia telah membasahi seluruh kulit dari kepalanya. Barakallahu fikum. Beliau menyirami di atas kepala, menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau menyirami seluruh tubuhnya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis yang disebutkan di sini barakallahu fikum sebenarnya adalah hadis dalil bagi kaifiyatu al-istihbab. Kaifiyatu al-istihbab. Kenapa demikian? Karena pada hadith Maimunah ini hampir sama dengan hadith Aisyah barakallahu fikum, yang mana padanya didapati perkara-perkara yang wajib dan mustahabat di dalam mandi janabah. Sehingga oleh karena itu wallahu ta'ala alam bisawab, tidak pas kalau seandainya hadis Maimunah ini disebutkan sebagai dalil tentang tata cara mandi kaifiyatu al-ijza. Tata cara mandi al-ijza atau al-mujizi. Barakallahu fikum. Yang mana pada hadis Maimunah hampir sama dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sehingga lebih pantasnya hadis Maimunah ini sama-sama disebutkan dengan hadis Aisyah sebagai dalil tentang tata cara mandi al-kamal, yang sempurna, yaitu al-istihbab. Barakallahu fikum. Lalu mana dalil tentang tata cara mandi al-ijza atau al-mujizi? Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Wa dalilu ala anna al-ghusla mujizi qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Dalil tentang mandi al-mujizi adalah firman Allah wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub maka bersucilah, yaitu mandilah. Dan di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Maidah ayat wudu, ayat yang ke-6 tentang tata cara wudu, yang mana di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi disebutkan 2 tata cara taharah. Disebutkan tata cara 2 taharah yang disebabkan oleh 2 hadas. Taharah yang pertama adalah wudu dikarenakan hadas kecil. Yang kedua adalah taharah mandi al-ghusl yang disebabkan oleh hadas besar, hadas akbar. Dan pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci dari hadas besar Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian junub maka bersucilah, dalam artian mandilah. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum tidak menyebutkan tata cara di dalam ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tata cara wudu. Pada perintah untuk berwudu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tata cara wudu dengan tafsil, dengan rincian, mulai dengan membasuh wajah, mengusap rambut, membasuh kedua tangan dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Namun giliran untuk mandi Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa in kuntum junuban fattahharu. Maka mandilah, bersucilah, dalam artian mandilah. Sehingga dikatakan oleh Syekh, "Wa man amma badanahu bil ghusli marratan wahidatan saduqa alaihi annahu qad tahura au qad ittahara." Barang siapa yang membasahi dan mengalirkan air pada seluruh tubuhnya sebanyak satu kali saja, maka orang tersebut sudah dikatakan dia itu telah melakukan perbuatan toharoh, telah melakukan al-ghusl, mandi. Sehingga dengan itu dia sudah melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan fattahharu. Beda dengan wudu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci sehingga harus melaksanakan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam berwudu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mandi, nah Allah hanya menyebutkan fattahharu. Sehingga oleh karena itu, nah secara bahasa orang yang sudah membasuhi, yang membasahi seluruh tubuhnya dan mengalirkan air pada seluruh kulitnya, maka dia telah melakukan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ini. Namun ada orang yang mengatakan bahwa ayat ini mujmal, ayat ini masih umum. Ayat ini masih umum. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fassala hadzal ijmal bi fi'lin fayakun wajiban 'alal kayfiyati allati fa'alaha. Kama anna Allah ta'ala qala wa aqimus shalah. Wafassara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhil iqamah bi fi'liha. Kalau ada yang mengatakan bahwa ayat ini mujmal, sifatnya global, umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian tentang ayat ini, tentang ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat ini masih umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mandi kalau seandainya junub. Barakallahu fikum. Masih umum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Naam, tentang ayat ini, penjelasan tentang ayat ini dengan perbuatannya sebagaimana yang beliau lakukan di dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. Sehingga oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk mandi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi menyamakan dengan firman Allah wa aqimus shalah. Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Bagaimana tata cara menegakkan sholat? Yang mana tata cara menegakkan sholat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Hanya Nabi SAW sajalah yang menafsirkannya dengan perbuatan beliau. Sehingga wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Jawaban dari enam pendapat yang di atas ini atau bantahan yang di atas ini ada dari dua arah atau ada dua jawaban. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Annahu law kana Allah yuridu minna an naghtasila ala wajhi at-tafsil la bayyanahu kama bayyana wudu' ala wajhi at-tafsil." Jawabannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita untuk mandi dengan tata cara yang rinci sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah dan hadis Maimunah, Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya, akan menjelaskan tata cara mandi tersebut secara rinci, sebagaimana Allah menyebutkan tata cara wudu secara rinci. Padahal itu dalam satu ayat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala merinci di dalam wudu kemudian tidak merinci di dalam mandi? Menunjukkan di sini ada perbedaan. Maksud perbedaannya apa? Diharuskan untuk wudu dengan rinci sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, dan tidak mengapa bagi seseorang untuk mandi nam secara umum, barakallahu fikum, hanya sebatas dengan membasahi, mengalirkan air pada seluruh tubuhnya, maka itu sudah cukup, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu diketahui berdasarkan perbedaan barakallahu fikum tentang penyebutan tata cara mandi dengan wudu di dalam satu ayat tersebut, nah, menunjukkan bahwa tidak diwajibkan bagi kita untuk mandi dengan tata cara tertentu. Andai kata antum nyemplung di sungai, nah, yang mana antum meniatkan barakallahu fikum untuk mandi janabah, nah, sebatas antum nyemplung sampai tenggelam seluruh tubuh antum, kemudian antum kumur-kumur dan istinsyak dan istinthar, maka ini sudah cukup. Nah, sudah terangkat hadat besar antum dan antum boleh sholat setelahnya, dan tidak perlu lagi untuk antum untuk berwudu. Barakallahu fikum. Kemudian jawaban yang kedua adalah, yaitu di sana ada hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain pakai sot, bukan pakai sin. Kalau Husain cucu Nabi pakai sin. Ini Imran bin Husain pakai sot. Yang mana wa fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirrajul alladzi kana junuban wa lam yusalli. Yang mana di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan kepada seseorang yang junub dan belum melaksanakan salat, khudh hadza wa afrighhu alayka. Ambillah air ini dan siramilah seluruh tubuhmu dengannya. Dan siramilah di atas tubuhmu dengannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, Nabi menyerahkan air kepada orang tersebut, khudh hadza, ambil ini. Kemudian dengan air ini kamu sirami seluruh tubuhmu dengannya. Nah, kamu basahi, kamu alirkan seluruh tubuhmu dengannya. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Perhatikan di dalam hadis ini, lam yubayyin lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yufrighuhu ala nafsihi. Di dalam hadis tersebut, hadis Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas memberikan air dan memerintahkan kepada dia untuk menyirami seluruh tubuhnya dengan air tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepadanya bagaimana tata cara dia menyirami seluruh tubuhnya dengan air tersebut, bagaimana tata cara mandinya. Walau kanat hadil kaifiyah wajiban labayyanahu lahu. Andai kata tata cara yang sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah dan Maimunah itu adalah tata cara yang wajib, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan kepadanya. Kenapa demikian? Li'anna ta'khiral bayan an waqtil hajah fi maqamil balagh la yajuz. Dikarenakan mengakhirkan penjelasan pada waktu yang sangat penting, pada waktu yang dibutuhkan, pada posisi penyampaian itu tidak boleh. Nah, andai kata nam kaifiyah itu wajib, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyembunyikan kaifiyah tersebut. Niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kaifiyah tersebut. Kenapa? Karena ini adalah perkara yang penting. Nah, dan pada waktu tersebut adalah waktu yang mendesak bagi orang tersebut, karena dia harus melaksanakan sholat. Dia sendiri yang belum sholat. Nah, ketika Nabi SAW menegurnya, dia mengatakan dia sedang junub. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada beliau air dan memerintahkan bagi dia untuk menyirami seluruh tubuhnya dengan air tersebut. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kaifiyah, tata cara tertentu. Nah, andai kata itu adalah wajib, kaifiyah itu wajib, kaifiyah tertentu itu wajib, maka niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyampaikannya. Namun beliau tidak menyampaikannya. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh para ulama di dalam sebuah kaidah al-usul, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan atau tidak menyampaikan keterangan pada waktu yang dibutuhkan, nah, maka ini tidak boleh. Di dalam lisan Rasul, di dalam lisan syariat, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh dan tidak pantas dalam lisan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya kita menemukan sebuah keadaan di dalam sebuah hadis yang mana keadaan tersebut sangat mendesak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan hal-hal tertentu, maka hal-hal yang tidak disampaikan itu bukanlah perkara yang wajib, tidak termasuk di antara perkara-perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Nah, inilah dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang kaifiyatu al-ijza. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang menyirami dan mengalirkan air ke seluruh tubuhnya untuk mandi janabah, maka ini yakfi, cukup, telah terangkat hadasnya dan boleh seketika dia untuk mandi. Nah, boleh seketika itu, setelah itu dia langsung sholat tanpa berwudu. Karena dengan dia mandi, apabila hadat akbarnya terangkat, maka tentunya hadat asghar pun juga terangkat. Nah, ini tentang kaifiyah al-ijza. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam fatwa beliau, apakah dengan kaifiyatul ijza sudah mewakili wudu. Beda dengan kaifiyatul istihbab, karena di dalamnya ada wudu. Adapun kaifiyatul ijza, apakah ini sudah mewakili wudu, dalam artian tidak perlu lagi dia berwudu setelah itu untuk melaksanakan sholat. Dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau sebab mandinya itu adalah karena janabah, karena junub, dia junub, ihtilam, barakallahu fikum, atau suci dari haid dan nifas, barakallahu fikum, kemudian dia mandi dengan tata cara al-ijza, maka itu sudah mewakili wudu. Dan tentunya diharuskan bagi dia untuk al-madmadah dal al-istinsyak wal istinthar, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Namun kalau seandainya mandi biasa pagi sore seperti yang rutinitas yang kita lakukan, bukan karena janabah, walaupun seluruh tubuh kita terkenai air, teraliri air, seluruh kulit kita basah, maka ini tidak sampai mewakili wudu dan harus bagi dia untuk berwudu. Barakallahu fikum. Kecuali kalau seandainya dia mandi dengan tata cara al-istihbab. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Wala yajibu 'alal mar'ah naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah. Tidak diharuskan bagi wanita untuk melepas kepang rambutnya ketika mandi dari janabah. Nah, tidak diwajibkan bagi seorang wanita untuk melepas kepangan rambutnya barakallahu fikum ketika mandi dari janabah. Wa yalzamuha dzalika fil ghusli minal haid, dan diharuskan bagi dia untuk melepasnya ketika mandi dikarenakan al haid. Al-haid kan nifas, dan masuk di antaranya adalah an-nifas. Li hadithi Ummi Salamah qalat, berdasarkan hadith Ummu Salamah, beliau berkata, qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu dufri ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah. Berkata Ummu Salamah, wahai Rasul, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang sangat banyak naam kepangan rambutnya. Naam. Apakah harus saya lepas ketika mandi janabah? Apakah harus saya lepas ketika mandi janabah? Qala la. Tidak, kata Nabi. Inna ma yakfika an tuhsi ala ra'sika thalatha hasayatin. Tsumma tafidina 'alaikil ma'a fatathurina. Tidak, enggak harus kamu lepas. Cukup bagi kamu untuk menyirami di atas kepalamu sebanyak 3 kali siram. Kemudian setelah itu engkau menyirami seluruh tubuhmu dengan air, dan setelah itu barulah engkau suci. Nah, engkau telah melaksanakan toharah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga. Al-aghsal al-mustahabbah. Mandi-mandi yang mustahab. Nah. Telah kita lalui mandi-mandi yang wajib, yang diharuskan bagi kita untuk mandi ada 5. 6. Yang pertama khurujul mani, keluarnya mani, kemudian bertemunya 2 khitan, kemudian yang ketiga islamnya seorang kafir walaupun sebelumnya dia pernah berislam kemudian murtad, kemudian yang keempat terputusnya darah haid dan nifas, berakhirnya haid dan nifas, kemudian yang kelima dikarenakan kematian, maka wajib bagi kaum muslimin fardu kifayah untuk memandikan jenazahnya. Ini mandi yang harus dilaksanakan, wajib. Nah, sekarang pembahasan kita berikutnya pada pembahasan yang ketiga ini adalah mandi-mandi yang mustahab, yang disebabkan perkara-perkara yang mustahab, yang disunahkan dan dianjurkan pada waktu-waktu tersebut untuk mandi. Andai kata dia tidak mandi pun tidak mengapa. Naam. La alaihi. Taqaddama bayanul aghsalil wajibah. Telah berlalu penjelasan mandi-mandi yang wajib. Mandi-mandi yang disebabkan hal-hal yang wajib. Wa ammal aghsalul masnunah wal mustahabbah fahiya. Adapun mandi yang disunnahkan dan mustahab, fahiya, adalah yang pertama al-ihtisal inda kulli jima'. Nah, mandi pada setiap hendak melakukan perbuatan jima'. Li hadithi Abi Rafi' anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dhata lailatin yaghtasilu. Nah, kana dhata lailatin mansub, harokatnya fathah karena dia dzaraf. Nah, bagi antum yang belajar bahasa Arab, kana dzata, jangan dibaca dzati. Kana dzata lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Faqala faqultu ya Rasulullah alla taj'aluhu wahidan. Qala hadza azka wa athyab wa athhur wa athhar. Berdasarkan hadis Abi Rafi' bahwa Nabi SAW pada suatu malam mandi setiap dari sisi ini, dari sisi ini. Nah, maksudnya setiap beliau berpindah dari bilik istri beliau, bilik yang pertama, bilik yang kedua, nah, beliau mandi. Nah, ketika mengulangi barakallahu fikum, fakultu ya Rasulullah, saya mengatakan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak menjadikannya satu kali mandi saja? Naam, diakhiri. Naam, diakhirnya dengan satu kali mandi saja pada akhirnya. Qala hadza azka wa athyab wa athhur. wa abhar. Kata beliau, ini lebih suci, lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Nah, barakallahu fikum. Andai kata hal ini adalah wajib, nah, untuk setiap mengulang, barakallahu fikum, maka niscaya Nabi SAW akan mengatakan harus. Nah, namun Nabi SAW hanya mengatakan ini lebih baik, lebih bersih dan lebih suci. Nah, menunjukkan hal ini adalah afdol, lebih utama, sebatas afdoliyah, lebih utama, barakallahu fikum. Nah, andai kata dia tidak mandi, maka juga tidak mengapa, dan dicukupkan dengan berwudu, maka ini sunnah. Yang kedua, yang ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua, al-ghuslu lil jumu'ah. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'a ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Mandi pada hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Ini hukumnya juga mustahab, tidak wajib. Berdasarkan sabda Nabi, idza ja'a ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, maka hendaklah dia mandi. Di dalam hadis ini zahirul amru al-wujub. Di dalam hadis ini ada perintah untuk mandi. Sudah kita ketahui bersama bahwa perintah itu barakallahu fikum melahirkan sebuah hukum yang wajib. Namun kenapa kita katakan di sini mustahab? Karena di sana ada hadis-hadis yang lain. Karena di sana hadis-hadis yang lain yang memalingkan hukumnya menjadi mustahab. Di antaranya adalah Nabi mengatakan man ightasala falghuslu afdal. Barang siapa yang mandi ketika Jumat, maka ini lebih utama. Nah, apabila lafaz hadis tertentu menyebutkan hanya sebatas sisi afdoliyah saja, dari sisi keutamaan saja, nah, ini tidak mengharuskan wajib. Ditambah lagi perbuatan sebagian sahabat, diantaranya adalah Utsman bin Affan, nah, yang mandi, yang mendatangi Jumat tanpa mandi sebelumnya, yang mana ketika itu pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab, dan disaksikan dan dilihat oleh para sahabat, kibaru sahabah yang hadir ketika itu pada salat Jumat. Naam barakallahu fikum. Dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini, menunjukkan bahwa mereka pun tidak mengatakan hal ini wajib. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, al-ightisal lil idaini. Mandi pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di sana ada beberapa hadis tentang disunahkannya mandi pada dua hari raya ini. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak ada, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor, bahwa tidak ada satupun hadis yang marfu' dari Nabi yang sahih dalam bab ini, dalam pembahasan ini, yaitu tentang mandi pada dua hari raya tersebut. Namun di sana ada athar sahabah. Namun di sana ada athar sahabah dengan derajat yang jayyid, athar yang jayyid, yang mana mereka pun mandi pada hari-hari besar ini. Barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu disunnahkan. Yang keempat adalah al-ihtisal indal ihram bil umrah wal hajj. Mandi ketika ihram bil umrah wal hajj. Mandi ketika ihram tatkala umrah dan haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Nah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mandi nam untuk ihram beliau. Kemudian yang kelima adalah al-ghuslu man ghassala al-mayyit. mandi bagi orang yang sudah memandikan jenazah, mandi bagi orang setelah memandikan jenazah. Apa hukumnya? Di sini disebutkan bahwa hukumnya mustahab, bahwa hukumnya mustahab, sunnah bukan wajib. Diqauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah bagi dia untuk mandi. Nah, di sini perintah telah kita katakan tadi bahwa zahirul amri al-wujub, bahwa setiap perintah itu melahirkan sebuah hukum yang wajib. Namun kenapa kita katakan bahwa mandi bagi orang yang memandikan jenazah hukumnya mustahab? Barakallahu fikum. Karena di sana ada beberapa riwayat, barakallahu fikum, yang memalingkan perintah tersebut kepada al-istihbab, yang memalingkan hukum perintah tersebut kepada istihbab, perkara yang sunnah, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Tidak harus bagi kalian untuk mandi setelah kalian memandikan jenazah kalian, tidak harus bagi kalian untuk mandi setelah kalian memandikan jenazah kalian, karena jenazah kalian tersebut laisa binajas, bukanlah benda najis. Jenazah kalian tersebut bukanlah benda najis. Fahasbukum antagsilu aydiakum, cukup bagi kalian untuk membasuh kedua tangan kalian. Dan diriwayatkan dengan makna yang serupa dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal atau keadaan yang disunahkan bagi seseorang untuk mandi. Al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat. Al-ahkam al-mutarattabah ala man wajaba alaihi al-ghuslu, hukum-hukum yang terkait, hukum-hukum yang terkait terhadap orang-orang yang diwajibkan baginya untuk mandi. Nah, hukum-hukum barakallahu fikum, yang terkait bagi orang-orang yang diwajibkan baginya untuk mandi. Al-ahkam al-mutarattabah ala dhalik yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Hukum-hukum berikut ala dzalik, di atas pembahasan ini, di atas pembahasan demikian, yumkinu ijmaluha fi ma ya'ti. Nah, memungkinkan bagi kita untuk menyimpulkannya berikut ini. Maksudnya hukum-hukum yang sangat terkait sekali bagi orang yang mandi atau bagi orang yang junub, hukum-hukum yang terkait bagi orang-orang yang diharuskan untuknya mandi. Nah, yaitu bagi orang-orang yang junub dan nifas, yang haid, barakallahu fikum, atau orang-orang yang ingin masuk Islam. Nah, sebelum dia mandi, maka tidak boleh bagi dia untuk melakukan hal-hal berikut. Di antaranya, la yajuzu lahul muksu fil masjid illa abira sabilin. Iqaulihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang junub, nah, untuk berdiam di masjid, untuk berdiam di masjid, barakallahu fikum, masuk padanya seseorang yang junub, yang haid dan nifas, maka tidak boleh bagi dia untuk berdiam di masjid kecuali hanya sebatas lewat saja, mengambil barang tertentu. Naam, sebatas lewat. Naam. Di qauli ta'ala wala junuban Ya ayyuhalladzina amanu, sebelum ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum nam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abira sabilin hatta taghtasilu wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Surat An-Nisa. Janganlah kalian mendekati salat. 6. Dalam keadaan mabuk sampai kalian sadar. Dan juga bagi orang yang junub, jangan mendekati salat kecuali hanya sebatas lewat, kecuali dalam keadaan berjalan. Maksudnya ikhwan fiddin, tidak mungkin seseorang salat dalam keadaan berjalan. Sehingga makna la taqrabus shalah bagi junub di sini beda bagi orang yang mabuk. Makna salat adalah betul-betul menegakkan salat. Namun makna salat bagi junub di sini adalah la taqrabu amakinash shalah. Jangan mendekati tempat-tempat salat, yaitu masjid. Kecuali hanya sebatas lewat sampai dia mandi. Barakallahu fikum. Fa idza tawaddaa jaza lahu al-mukthu fil masjid. Apabila dia berwudu, maka diperbolehkan bagi dia untuk berdiam di dalam masjid. Nah, kenapa demikian? Sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, karena wudu tersebut, dengan wudu tersebut akan mengurangi hadats pada janabah. Mengurangi atau meringankan janabah. Karena wudu tersebut meringankan janabah. Dan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, kanu idza tawaddau minal janabah makathu fil masjid. Para sahabat apabila mereka sudah berwudu dari janabah, belum mandi, hanya sebatas wudu, mereka berdiam di dalam masjid. Fakan al-wahid minhum yanamu fil masjid. Ada salah seorang di antara mereka yang tidur di masjid. Fa idza ihtalama dhahaba fatawaddaa. Apabila dia ihtilam, mimpi. Ihtilam. Barakallahu fikum. Kemudian dia keluar dan berwudu. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke masjid. Nah, hadza dalil, yang seperti ini sebagai dalil menunjukkan bahwa perbuatan ini boleh. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Suatu perbuatan yang tidak diingkari yang dilakukan pada zaman Nabi, nah, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang boleh untuk dilakukan. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.